إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كده لنجدكم النصيحة للشيخ العلامة عبد الرحمن آل السعدي رحمه الله تعالى مصيح berkisar tentang adab seorang muallim wal muta'allim, adab seorang pencari ilmu dan adab seorang yang mengajarkan ilmu. Sampai pada ucapan beliau rahimahullah, madar al-ishtighal bin nas, jeleknya orang-orang yang menyibukkan diri dengan membicarakan orang lain. Kata beliau, wal yahdharu min al-ishtighal bin nas وَالتَّفْتِيشِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ. Hendaklah para tulabul ilm, para santri, para pencari ilmu, hendaklah mereka jangan menyibukkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau menyibukkan diri dengan menyelidiki tajassus terhadap kawan-kawannya. Bagaimana dia? Apa yang dia kerjakan? Bagaimana keadaan di sana? Bagaimana keadaan di sini? Khamilina azakumullah. Ini namanya taftish an ahwalihim. Wal aib lahum, atau membicarakan kejelekan mereka, mencari-cari kejelekan mereka. Ini sesuatu yang akan menghalangi seseorang untuk mencari ilmu. Karena tentunya di samping membuang waktu, juga terancam dengan dosa. Dan orang yang berdosa akan semakin susah untuk mencari ilmu. Orang yang dalam keadaan bermaksiat akan susah mencari ilmu. Ketika Imam Syafi'i mengeluhkan kurangnya hafalan atau beratnya menghafal kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani bi tarkil ma'asi wa qila inna hadzal 'ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dibimbing oleh gurunya dengan kalimat tarkil ma'asi, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi', aku laporkan kepada Waqi', suhafidzi, jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani bitarkil ma'asi, kemudian aku dibimbing untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tentunya yang namanya maksiat, di samping perkara-perkara yang dosa, melihat sesuatu yang diharamkan, melihat kepada para wanita yang dikatakan akan menggugurkan hafalan, termasuk dosa-dosa lain pun akan menyusahkan seorang talib untuk menghafal. Orang yang berbuat dosa selalu gelisah hatinya. Orang yang gelisah hatinya sibuk. Hatinya seakan-akan penuh dengan apa yang dipikirkan sehingga tidak mudah untuk menghafal. Ikhwanibidina azakumullah. Sehingga kata beliau, kata Syekh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, wal yahdhar min al-ishtighali binnas. Hati-hati, jangan menyibukkan diri untuk membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan mereka, kesalahan-kesalahan mereka, menggunjingkannya, memperolok-oloknya, wal aib lahum, menyebutkan aib-aibnya. Jangan. dan Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya, maka itu berarti maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, tinggalkanlah kebanyakan prasangka-prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Ini su'udhan, prasangka jelek, prasangka yang buruk kepada saudaranya, itu adalah itsmun, dosa. Wala tajassasu, dan jangan tajassus. At-tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang lain, menyelidiki aib-aibnya, menyelidiki kejelekan-kejelekannya. Ini tajassus. Allah katakan, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya, dan jangan kalian berbuat ghibah. Ghibah adalah menceritakan kejelekan saudaranya, aib saudaranya. Biasanya yang namanya ghibah ini kelanjutan dari tajassus. Tajassus dulu, mencari-cari dan menyelidiki kesalahan temannya, sahabatnya, saudaranya. Coba lihat begini, coba lihat begitu. Kemudian diceritakan, tahu kamu bahwa dia ternyata begini, ternyata begitu. Nanti mereka terbahak-bahak tertawa melihat aibnya atau mendengar yang diceritakannya. Atau mereka menggunjingkannya, menceritakan aib-aibnya yang telah ditemukan oleh kawannya yang bertajassus. Ikhwan bin a'azakumullah, maka kedua-duanya Allah larang. Bahkan ketiga-tiganya dengan su'udhan, dengan buruk sangka. Biasanya ini berurutan. Pertama su'udhan, berburuk sangka. Ini kayaknya si fulan ini begini, begini, begini. Dituduh atau diprasangka dengan prasangka yang jelek, pasti dia itu demikian. Coba kita selidiki. Nah, mulai setelah dhon meningkat kepada tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Setelah menyelidiki dan mencari-cari kesalahannya, maka yang ketiga diceritakannya. Tahu kamu si fulan, tahu kamu si fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalaupun benar memang nyata temanmu begitu, haram untuk diceritakan kejelekannya. Enggak boleh. Apalagi kalau dusta. Kalau benar pun tidak boleh. Ketika Rasulullah SAW mentanyakan pada para sahabatnya, mengajarkan apa itu ghibah, Rasulullah mengatakan pada mereka, atadrun mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat, kalau Rasulullah SAW yang mempertanyakannya, tahukah kalian ghibah, tahukah kalian ini dan itu, maka mereka merasa ini Rasulullah akan mengajari mereka. Maka mereka menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasulullah SAW, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang temanmu, saudaramu, sahabatmu, tentang sesuatu dari dia yang dia tidak suka diceritakan. Ini ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka untuk diceritakan, tidak suka untuk disebutkan. Si fulan ternyata masih ngompol, misalnya. Atau si fulan ternyata begini, ternyata begitu, haram hukumnya. Aib. Walaupun kenyataannya benar, orang itu enggak suka untuk diceritakan. Maka namanya ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang dia belum bisa meninggalkannya atau belum bisa dia untuk merubahnya karena kelemahannya, maka itu adalah aib juga. Dia sudah malu, itu cukup. Dia malu dengan kelemahannya, kekurangannya, itu cukup sebagai orang ini berarti masih punya iman. Malu dengan kekurangan-kekurangannya. Kamu yang mengetahui kekurangan itu, jangan menceritakannya kepada orang lain. Zikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka diceritakan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, bagaimana kalau pada saudaraku memang ada apa yang aku ceritakan? Memang kenyataannya begitu. Kata Rasulullah, in kana fi akhi kama taqul faqad ightabta. Kalau memang pada saudaramu ada apa yang kau ceritakan, maka itulah yang namanya ghibah. Kalau ternyata tidak ada pada saudaramu apa yang kau ceritakan, faqad bahatta. Berarti engkau telah berbuat buhtan. Kalau ada kamu ceritakan, padahal kenyataannya ada, itulah ghibah yang haram. Apalagi kalau ternyata enggak ada, ternyata dusta, maka itu namanya buhtan, fitnah. Menuduh seseorang, menceritakan seseorang dengan kedustaan, faqad bahatta, buhtan lebih mengerikan lagi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tinggalkan ketiga-tiganya. Su'udzan, berburuk sangka pada temannya. Tinggalkan pula tajassus, mencari-cari aib orang lain. Dan tinggalkan pula ghibah, itu menyibukkan seseorang. Karena itu adalah maksiat, kemaksiatan, maka akan menghalangi seseorang untuk mempelajari ilmu. Wa inna dzalika ismun hadirun, kata Syekh, itu merupakan dosa yang hadir, itu merupakan dosa yang terjadi. Wal maksiatu min ahli ilmi a'zam minha min ghairihim, dan perlu dicatat, perlu diingat, yang namanya dosa bagi orang yang berilmu lebih besar daripada dosa yang terjadi pada orang yang tidak berilmu. Dosa pada para pelajar, para santri yang sibuknya tiap hari dengan ayat dan hadis, itu lebih besar dosanya. Bukan lebih ringan, lebih besar daripada dosa yang terjadi pada orang lain. Kalau pada orang yang sedang sibuk dengan ilmu, keterlaluan. Dia di samping berbuat dosa, berarti dia meremehkan ayat dan hadis yang dia telah ketahui. Ilmu yang telah dia hafal, dia tidak anggap dan dia meremehkannya. Ini na'udzubillah a'zam, lebih besar daripada dosa yang sama yang terjadi pada orang lain. Qala wa li'anna ghayrahum yaqtadi bihim, dan juga karena orang-orang lain selain thullabul ilm akan ngikut, akan melihat pada thullabul ilm, akan melihat pada ahli sunnah yang sedang sibuk dengan ilmu. Mereka akan memperhatikannya sebagai contoh. Maka tentunya dosanya akan lebih besar. Kenapa demikian? Karena dalam hadis dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Demikian pula sebaliknya. Barang siapa yang sanna sunnatan sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang diikuti, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang mengerjakan sunnatan sayyi'atan, mengerjakan satu kebiasaan yang jelek yang diikuti oleh manusia, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim min wizrihim syai' in awzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Bukan dipindahkan dosanya, bukan. Mereka tetap dosa. Yang mengikuti perbuatan jelek tadi tetap dosa. Tetapi orang yang pertamanya, orang yang menjadi tuntunannya, orang yang menjadi panutan dan ikutannya, mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa-dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya, sama seperti jumlah orang yang mengikutinya. 10 orang yang mengikutinya, dosa dia 11. Dosa dia sendiri, dan menyebabkan dosanya sipulan 10 orang. Kalau 20, maka dikali 2. Berarti dia mendapatkan dosa 21. Dosanya dia sendiri, dan dia menyebabkan dosa sipulan sampai 20. Alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, sehingga dia mendapatkan berlipat-lipat kali dosa. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, ayyuhat thullab, wahai para pencari ilmu, wahai orang yang sedang sibuk dengan ilmu, dengan ayat dan hadis, hati-hati. Jangan buang waktu menyibukkan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Jangan membuang waktu untuk ghibah, majlis duduk isinya ghibah. Na'udzubillah, dikatakan majlis yang di situ hanya ada dosa dan tidak ada zikrullah, tidak ada salawat kepada Nabi, maka majlis itu antan minal jifah, lebih busuk daripada bangkai. Lebih busuk baunya daripada bangkai yang busuk. Majlis yang isinya hanya omong kosong, ghibah, dosa, caci maki terhadap si fulan, menceritakan aibnya fulan, itu majlis yang sangat busuk, yang baunya bau busuk. Qul inna a'udzubikumullah. Kenapa demikian? Karena memang yang namanya ghibah dikatakan oleh Allah dalam ayat tadi, setelah menyatakan wala yansab ba'dukum ba'dha, Allah menyatakan lanjutan ayatnya, apakah kamu mau? an ta'kula lahma akhihi maita? Apakah mau seseorang memakan bangkai saudaranya sendiri? Bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumu, tentunya kalian tidak menyukai, kata Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bertaubatlah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Sehingga lihat, kalau sampai kita lihat ada majlis-majlis kumpul ngobrol, isinya menceritakan temannya, harus dihukum. Harus diperingatkan dengan peringatan-peringatan keras. Karena itu adalah majlis yang busuk, majlis yang kotor, menjijikkan. Seakan-akan di tengah mereka ada bangkai, ini majlis sedang rebutan makan bangkai yang busuk. Pernah dikisahkan di kalangan para sahabat ketika itu, setelah merajam seorang sahabat yang bertaubat dari zina, maka kembalinya dari rajam itu ada seseorang yang berkata, lihat orang ini yang dirajam tadi, orang berbuat zina sudah disembunyikan oleh Allah, tidak ada yang tahu, tiba-tiba dia sendiri membuka di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah aku berzina, ya Rasulullah aku begini, aku begitu, sampai akhirnya dirajam. Lihat, sangat hinanya dia seperti anjing yang dilempari dengan batu, katanya. Lihat, seorang sahabat yang bertaubat dicemooh, diribahi padahal sudah wafat dengan taubatnya, masya Allah, sudah meninggal karena taubatnya. Qanbinan azakumullah. Maka dua orang yang berbicara ini, Rasulullah SAW diberitahu tentang dua orang ini. Sampai ketika di satu lembah ada bangkai yang busuk, bangkai keledai yang sudah busuk. Sudah bisa dibayangkan betapa jijiknya, betapa jeleknya, betapa busuknya baunya. Rasulullah mengatakan, aina fulan wa fulan. Mana si fulan dan si fulan? Inzila wa kula min hadhihi al-jifah. Turunlah kamu berdua ke lembah itu dan makanlah bangkai itu. Sungguh dua orang tadi heran. Rasulullah memerintahkan dengan sesuatu yang sangat menjijikkan. Suruh memakan bangkai yang busuk. Heran mereka. Tapi ini perintah Rasul, harus ditaati. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ayukalu hadza? Ya Rasulullah, apakah halal memakan bangkai yang busuk seperti itu? Kata Rasulullah, sungguh yang kalian bicarakan tadi lebih busuk daripada bangkai ini. Yang kamu bicarakan tadi tentang orang yang taubat, orang yang dirajam dalam keadaan karena pengakuannya sendiri, karena taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Kamu bicarakan kejelekannya, kamu bicarakan aibnya, dan kamu cemooh, kamu jelekkan. Sungguh ucapan kamu itu busuk, lebih busuk daripada bangkai tadi. Qadibin a'azakumullah. Ini kulai Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Afatul Lisan, atau dalam satu risalah kecil, Afat al-Lisan, yani bahaya lidah. Lidah ini ada bahayanya. Jangan sembarangan berbicara. Supaya selamat dari bahaya lidah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Pilih dua. Bicara yang baik atau diam. Kalau kamu mau berbicara, berbicaralah yang baik. Kalau tidak mau bicara yang baik, maka diamlah. Ya ni ikhwan ibn a'azakumullah. Diam dalam artian kamu lebih baik menghafal Quran, lebih baik kamu murajaah, mengulang kembali hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, mempelajari apa-apa yang diajarkan oleh gurunya, mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang kemarin. Jangan membuang waktu dengan ngobrol kosong. Kalau mau ada pembicaraan ngobrol, bicaralah tentang yang berfaedah. Berbicara tentang ilmu, tanya jawab, masing-masing ngetes yang lainnya, atau pertandingan siapa yang bisa menjawab 5 pertanyaan maka dia menang, dan seterusnya. Ini adalah permainan-permainan yang bermanfaat yang akan membawa kepada ilmu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau seorang talib sibuk dengan membicarakan kejelekan sahabatnya, kejelekan temannya sendiri, maka orang ini membuang waktu untuk belajar, dia dalam keadaan mendapatkan dosa, dan dia terhalang untuk bisa menghafal, lebih susah. Dan yang berikutnya, dia mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Karena biasanya seorang talib akan diikuti orang lain. Khalifin a'azakumullah, wa man kana tabi'uhu ashar min ghairihim ja'alahum hujjatan lahu. Maka kalau ada seseorang yang kana tab'uhu syarr, yang memang tabiatnya jelek, ada orang-orang yang memang perangainya busuk dari selain para tullab ini, orang lain, ada yang tabiatnya jelek dan busuk, mereka akan menjadikan para santri tadi sebagai dalilnya. Ja'alahum hujjatan lahu. Akan dijadikan para santri, para talibul ilm sebagai dalil buat mereka. Lihat, pulang aja begitu. Lihat, santri-santri aja begitu. Lihatlah mereka-mereka ahli sunnah yang berjubah, berpeci, yang masya Allah menegakkan sunnah pada pakaiannya juga sama dengan saya. Lihat. Akhirnya kalian dijadikan alasan oleh mereka-mereka yang fi qulubihim marad. Dijadikan alasan oleh mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit yang memang min tab'ihi asyarr. Yang memang kebiasaannya busuk. Memang perangai aslinya jelek. Tetapi cari-cari alasan, maka didapatkan oleh mereka alasan yang tepat. Lihat, orang-orang itu saja yang di masjid saja sama. Orang-orang yang aktivis-aktivis masjid juga sama. Seperti saya. Jangan dianggap remeh masalah ini. وقال ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة. Dan juga menyibukkan diri dengan orang lain, dan menyibukkan diri dengan membicarakan orang lain, membicarakan temannya sendiri, ini yudhayyi al-mafalih, akan menyia-nyiakan sekian maslahat, sekian kebaikan. An-nafi'ah, sekian kebaikan-kebaikan yang bermanfaat akan tersia-siakan. Bahkan biasanya kalau orang sudah majlis, sudah duduk-duduk ngobrol, biasanya sampai berjam-jam, kuat. Ternyata dia hanya membuang waktu saja. Berapa maslahat yang disia-siakan, berapa kebaikan yang dibuang. Kalau 3 jam itu dia pakai untuk menghafal dan mempelajari Quran dan Sunnah, berapa yang dia hafal? Kalau dipakai untuk murojaah, berapa yang dia ingat kembali dari ilmu-ilmu agama? Kalau dipakai untuk munasahah, saling menasehati, berapa pahala yang didapat? Berarti dengan membuang waktu pada ngobrol-ngobrol kosong tadi, membicarakan orang, itu rugi waktunya. Rugi dia kesempatan. Padahal kesempatan dan waktu ini adalah suatu yang sangat berharga. Kenikmatan besar, kamu punya kesempatan. Betapa banyak orang yang ingin menghafal tapi gak punya kesempatan. Betapa banyak orang-orang lain selain kalian ingin menghafal tapi tidak punya kesempatan. Kenapa? Mereka sudah bertanggung jawab untuk mencari ma'isyah karena punya keluarga. Mereka masih punya tanggung jawab lainnya karena adik-adiknya juga masih belum berkeluarga yang dia harus menghidupinya. Dan dia juga dalam keadaan memiliki tugas-tugas di sini, tugas di sana. Dan dia juga sehingga kapan saya bisa menghafal? Ternyata kalian masih luang waktunya, kosong waktunya, dan diletakkan di tempat khusus untuk belajar. Betapa nikmatnya kalian, wahai thullab, wahai para santri. Betapa nikmatnya kalian. Yang biasanya kalau di rumah saja, masih ada, nak, belikan bawang putih. Nak, jaga ini. Nak, ini. Nak, itu masih ada. Tapi kalian di sini apa tugas kalian? Disuruh apa? Alhamdulillah. Waktu kalian semuanya untuk belajar. Hadhihi ni'mah. Ini adalah kenikmatan yang azimah. Kenikmatan yang besar. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Nabi. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai pada dua kenikmatan tadi. Yani mereka tidak merasa punya dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas, kebanyakan manusia lupa kalau mereka punya dua kesempatan atau punya dua kenikmatan. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Sehat itu nikmat. Pakailah masa sehatmu untuk berupaya dengan upaya yang baik, untuk belajar, untuk menghafal, untuk mengkaji, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sakit baru sadar, saya enggak bisa berbuat apa-apa. Saya enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Dipakai berpikir sedikit pusing. Betapa nikmatnya kemarin. Udah lewat waktunya. Betapa nikmatnya kemarin ketika saya sehat, tapi isinya hanya ngobrol, pagi ngobrol, sore ngobrol, malam ngobrol. Ngobrolnya ngobrol apa? Ngobrol masalah-masalah yang haram, ghibah, tajassus, olok-olok, ucapan-ucapan yang jelek. Bicara-bicara tentang ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan maksiat. Berarti yudhayyi al-waqt, kenikmatan tadi, kenikmatan kesempatan dibuang sia-sia. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutnya tentang waktu kasayf. Al-waqt kasayf in lam taqwa'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak mengambilnya, dia yang akan memenggal kamu. Al-waqt kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak segera memegangnya, tidak segera merebutnya, tidak segera mengambil waktu itu untuk yang manfaat, maka waktu itu yang akan taqwa'u, yang akan mengalahkan kamu, menumbangkan kamu, membinasakan kamu. Kenapa dikatakan membinasakan? Karena waktu tadi akan dipertanyakan nanti oleh atas kalian, oleh Allah SWT. Akan dipertanyakan tentang waktu sebelum mantap kaki manusia di padang mahsyar. Tidak akan bergeser kaki mereka sebelum ditanya dengan 5 pertanyaan. Di antaranya an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, akan ditanya itu. An umrihi fima afnahu, umurnya untuk apa dihabiskan, tiba-tiba ketika dia main datang kematian dalam keadaan dia belum apapun, belum pelajari apapun, belum ingat apapun, belum sempat untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah perintahkan, belum sempat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah ajarkan, tiba-tiba datang kematian. Apakah bisa untuk menundanya? Apakah bisa menyatakan kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja? La wallah, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Jika datang ajalnya, enggak akan bisa dimajukan sedikit pun dan enggak akan bisa dimundurkan. Akan tetap pada waktunya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti waktu yang kita lewatkan dalam keadaan kosong itu sesuatu yang hilang dan tidak ada penggantinya abadan. Enggak akan ada penggantinya selama-lamanya. Mau diganti bagaimana? Karena umur tidak bertambah. Kalau kita hitung umurmu misalnya sekian pada batas ini, ketika kamu sudah lewat 1 jam, apakah bisa mundur kembali? Tidak bisa. Lewat 1 bulan, apakah bisa mundur kembali? Tidak bisa. Sehingga waktu yang lewat tidak akan bisa berulang dan tidak akan bisa diganti. Kalau kamu buang, berarti kamu hebat sekali mampu membuang waktu yang sangat berharga. Hebat sekali kamu menganggap enteng masalah waktu. Padahal waktu itu sungguh sangat berharga. Pasti orang-orang yang di sakaratul maut menginginkan ada perpanjangan umur. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah sakaratul maut sudah mulai paham. Oh ternyata benar. Ternyata apa yang dikatakan oleh mereka, ternyata yang dikatakan oleh para asatidz, para ustadz, para da'i, ternyata benar. Ya Allah tundalah aku. Aku ingin taubat. Aku ingin beramal khair. Aku ingin... Tidak ada. Tidak ada kesempatan lagi. Sehingga jangan keterlaluan membuang-buang waktu seperti membuang sesuatu yang sangat murah. Padahal waktu itu sangat berharga dan sangat mahal. Dan diketahui mahalnya waktu itu bagi orang yang ketika sampai ajal padanya, baru sadar dia, ternyata berharganya waktu itu sangat berharga. Yudayi'an masalihin nafi'ah wal waqtin nafis. Menyia-nyiakan waktu yang sangat nafis, yang sangat berharga. Yang namanya mukminun, kata Allah, qad aflahal mukminun, sungguh akan berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa ya Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan laghu, perbuatan kosong. Kosong itu tidak mendapatkan manfaat, tidak membuat madarat. Kosong itu tidak mendapatkan pahala, tidak pula mendapatkan dosa. Itu kosong. Itu dikatakan orang mukmin akan meninggalkan perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia saja ditinggal. Apalagi perbuatan-perbuatan yang bukan hanya membuang waktu, tetapi isinya maksiat. Berarti hilang waktu plus dosa. Hilang waktu saja dihindari oleh orang mukmin. Yang Allah katakan, alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yang berpaling dan meninggalkan perbuatan sia-sia. Dan di antara perbuatan-perbuatan kosong yang plus dosa adalah majlis-majlis ngobrol, majlis-majlis ghibah, Majlis-majlis membicarakan kejelekan temannya, memperolok-olok temannya, sehingga temannya marah, berantem. Kalau ada yang sampai berantem hanya karena masalah seperti itu, usir dari sini. Itu bukan akhlaknya seorang pelajar. Bukan akhlaknya seorang talibul ilm. Ngerti? Khamilina azakumullah. Dikatakan yang berikutnya, dari kejelekan orang yang membuang waktu dengan membicarakan orang lain, adalah yudhib bahjatul ilmi wa nurih. Akan menghilangkan berkilaunya ilmu. Akan menghilangkan kilaunya ilmu dan cahaya ilmu. Ilmu yang harusnya bercahaya, berkilau, tapi dengan perbuatan seperti itu, ilmu tadi redup. Ilmu yang ada padanya, redup. Gak ada cahayanya lagi. Gak ada kilaunya. Sudah suram. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan akan redup. Redup, redup, dan kemudian padam cahayanya. Seakan-akan dia tidak mengerti apapun. Tetapi kalau diamalkan dalam bentuk praktek, akhlak yang baik, maka niscaya ilmu itu akan bercahaya, berkilau. Akan terlihat di wajahnya. Wajahnya orang-orang mukmin yang memiliki ilmu sangat bercahaya, berkilau. Khamilina azakumullah. Demikian nasihat dari beliau tentang mabar al-istighal binnas. Jeleknya membicarakan atau menyibukkan diri dengan kejelekan orang lain. Yang berikutnya al-qana'ah bil-yasir. Merasa cukup dengan apa adanya. Ini juga akhlak yang harus ada pada seorang talib, pada seorang santri pencari ilmu. Hendaklah dia memiliki sifat qana'ah. Merasa cukup dengan apa adanya. Wa'alam anna al-qana'ata bil-yasir wal-iqtisad fi amri al-ma'isyati matlubun min kulli ahad. Ketahuilah bahwasanya yang namanya qana'ah, merasa cukup dengan apa adanya, merasa cukup dengan sedikit, dan merasa cukup dengan ma'isyah yang dia dapat. Ini amri al-ma'isyah, perkara-perkara yang merupakan penghidupan. Uang sakunya sedikit, cukup. Makannya kok sedikit, cukup. Namanya qanaah. Tidak banyak protes, tidak banyak tamak. Kalau tamak, selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Dikasih satu pengin dua, kasih dua pengin tiga, setiga pengin empat, dan terus begitu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, akan aku tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, ingkar, enggak syukur itu artinya marah-marah. Kok cuma segini? Marah sama orang tuanya. Kenapa kok dikirimnya cuma sekian? Marah sama guru-gurunya dan pengurus-pengurusnya. Masa makan begini terus? Ini namanya orang yang tidak syukur. Marah-marah ketika diberi rezeki. Marah-marah ketika diberi sesuatu yang baik. Diberi uang oleh orang tuanya. Baik atau enggak baik? Alhamdulillah. Qadabina azakumullah. Ternyata dia menyatakan bukan alhamdulillah, tapi kalimatnya kok cuma segini? Kok sedikit sekali? Dikasih makan, alhamdulillah masih bisa makan. Sekian banyak masyarakat muslimin enggak makan. Makan seadanya dalam artian sehari makan sehari enggak. Kalian alhamdulillah sehari tiga kali. Tetapi ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia mengeluh. Kok begini? Kok begitu? Kok segini? Kok sedikit, dan seterusnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, al-qana'ah sifat menerima apa adanya, ini adalah sifat yang harus ada pada seluruh kaum muslimin. Likulli ahadin, setiap orang, setiap muslim mukmin harus punya sifat qanaah, apalagi thullabul ilm, apalagi para santri, la siyama al-mustaghiluna bil ilm, lebih-lebih lagi orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Kalimat orang yang sibuk dengan ilmu itu a'am, lebih umum dari sekedar orang yang mencari ilmu. Kalau mencari ilmu berarti santrinya saja. Tetapi kalau orang yang sibuk dengan ilmu, santrinya dan gurunya, pengurusnya, semuanya. Musyrif-musyrifnya, semuanya orang yang yastaghilun bil ilm, yang sibuk dengan ilmu. Apakah sebagai yang mencarinya, apa sebagai yang mengajarnya, apa sebagai orang yang ngurusinya, apa sebagai musyrif yang mengaturnya, semuanya adalah al-mustaghiluna bil ilm. Kata beliau rahimahullah, seorang muslim seluruhnya harus memiliki sifat qanaah, harus memiliki sifat merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, merasa cukup dengan apa yang didapatkan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, itu setiap muslim. La siyama, lebih-lebih lagi, orang yang sibuk dengan ilmu. Fa'innahu kal muta'ayyin alaihim. Maka mereka itu seakan-akan muta'ayyin alaihim. Seakan-akan mereka yang langsung termaksud. Wahai orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Qana'ahlah. Syukurlah pada Allah. Lianna al-ilma wazifatul amal. Kullahu aw mu'adhamuhu. Karena yang namanya ilmu adalah wazifatul amal. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat berkait dengan amal. Ini namanya ilmu. Demikian. Harus diamalkan. Kulluhu aw mu'adhamuhu. Sebagiannya atau sebagian besarnya. Famata zahamatul ishtighal ad-dunyawiyah wad-daruriyat hasalan naqas bihasbi dhalik. Maka setiap orang yang kemudian disibukkan, zahamathu artinya diramaikan pikirannya, disibukkan pikirannya untuk mencari dunia, wad-daruriyat dan segala macam kebutuhan-kebutuhan duniawiyah, hasalan naqas bihasbi dhalik, dia akan mendapatkan kekurangan sesuai dengan semangatnya mencari dunia. Semakin tinggi semangatnya, maka kemuliaan ilmunya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Kenapa? Karena dia sudah punya kesibukan sendiri, yaitu kesibukan dengan ilmu. Kalau kesibukan ilmu itu dicabangkan, maka niscaya dia dalam keadaan mengurangi kesibukan ilmunya. Kalau mengurangi kesibukan ilmunya, maka berkuranglah kemuliaan ilmunya. Dan begitulah keadaannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang namanya qana'ah, merasa cukup, artinya selama dia bisa makan, dia masih berpakaian, alhamdulillah, maka sisanya untuk belajar. Dikisahkan dalam kitab Ghuraba minal Mukminin oleh Imam Al-Ajurri, ada seorang anak khalifah, anak raja, anak penguasa Harun al-Rashid rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dia karena ingin belajar, dia pergi ke tempat para ulama. Tempatnya jauh. Dan karena jauh perjalanannya, maka dia tidak bisa lagi berhubungan dengan orang tuanya. Perhatikan. Jangan dianggap seperti sekarang. Mudah. Untuk ngirim surat. Untuk ngirim uang. Mudah. Kalau waktu itu sulit. Susah. Dan dia rela meninggalkan semuanya. Meninggalkan semua kemewahan yang ada di rumah rajanya atau rumah orang tuanya. Dia pergi meninggalkannya dan dengan pakaian yang dipakainya. Dia datang menemui ulama. Dan dia dalam sepekan kerja cuma sehari. Hanya hari Sabtu saja. Dan mendapatkan 7 danik. 7 danik itu waktu itu 1 danik bisa dipakai untuk makan sehari. Sehingga dia hitung. Kalau 7 danik, maka hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya bisa makan. Maka Sabtu dia kerja lagi. Jadi kerjanya sehari. Yang penting dia bisa makan dan bisa belajar. Khamilina azakumullah. Sampai ketika wafatnya, gak ada yang tahu orang-orang sekitar itu. Bahkan para murid-murid syekh, murid-murid gurunya, gak tahu kalau ini adalah anaknya khalifah. Hanya orang yang dipesani, ini kembalikan. Atau bukan kembalikan, berikan kepada Harun al-Rashid. Sebuah berlian yang dititipkan oleh bapaknya sebagai bekal tidak dipakai. Karena dia khawatir itu adalah harta rakyat. Dikhawatirkan itu adalah harta baitul mal. Maka dia gak berani memakainya. Hidup dengan 7 danik setiap pekannya. Ternyata ketika itu dikembalikan kepada Harun al-Rashid, ketika ada rombongan khalifah lewat, diberikan. Tunggu, ini ada yang menitipkan kepadamu sebuah berlian. Maka raja itu menangis. Tunjukkan di mana dia sekarang. Dia meninggal. Di mana kuburannya? Didatangi kuburannya. Heran orang yang tadi mengantarkan permata tadi. Kenapa? Ada hubungan apa kamu dengan dia? Dijawab, dia adalah anakku. Terkejut semuanya. Seorang anak khalifah, dia meninggalkan kemewahannya, meninggalkan segala macam yang dia miliki di rumahnya untuk mencari ilmu. Bukan terbalik. Lulusan pondok pesantren ditinggalkan semua ilmunya untuk dagang sarung. Keterlaluan. Lalu untuk apa kamu belajar sekian lama? Ajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Ajarkan ilmumu kepada mereka-mereka yang butuh terhadap ilmu. Qanabidina azakumullah. Yang demikian sesuai dengan kesibukan dia untuk dunianya, maka berkuranglah cahaya ilmunya. Qala rahimahullah, berkata kemudian rahimahullah, wal iqtisad wal qana'ah min akbaril awamil. Seorang yang iqtisad, iqtisad cukup dengan apa adanya, sederhana, tidak bermewah-mewah. Min akbaril awamil lihasil istighal. Itulah sebesar-besar faktor untuk mendapatkan al-ashghal ad-dunyawiyya wa ikbal al-muta'allim ala ma huwa bisadadih. Yani akan jadi seorang yang sangat cukup untuk mendapatkan segala macam apa yang dibutuhkan dalam dunianya. Khamilina azakumullah, justru dengan qana'ah akan Allah beri. Kenapa demikian? Karena hitungannya bukan dengan kalkulator Jepang. Hitungannya bukan dengan itu. Hitungannya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau saya kerja dapat 10, kalau saya enggak kerja dapat 0. Bukan itu. Hitungannya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur dengan apa yang Allah beri, akan Allah tambah. Tetapi kalau engkau kufur, maka niscaya azabku sangat berat, kata Allah. Sehingga ketika alhamdulillah banyak orang-orang muhsinin yang ingin membantu para thullabul ilm, banyak orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang dermawan yang ingin membantu thullabul ilm, tapi sedikit pas-pasan, alhamdulillah syukuri, niscaya Allah tambah. Tapi kalau kalian kufur, kok cuma segini, kok cuma segitu, kenapa begini, kenapa begitu, selalu mengeluh, na'udzubillah. Memang demikianlah manusia aslinya. Khuliqa halu'a. Diciptakan dalam keadaan halu'a. Iza masahu syarru jazu'a. Wa iza masahu khairu manu'a. Kalau disentuh sesuatu yang jelek, mengeluh. Kalau diberi sesuatu yang baik, pelit, bakhil. Ini untuk saya, tidak buat untuk orang lain. Qanibina azakumullah. Kecuali al-musallin. Illal musallin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang salat, yang sungguh-sungguh salatnya, yang khusyuk salatnya, yang serius, yang tahu dan sadar salat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki iman dan salatnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan salatnya akan menjadikan dia bersyukur pada Allah dengan apa yang Allah beri. Sehingga dia akan mendapatkan dari Allah barakah. Karena bersyukur, Allah tambah. Allah beri berkah. Qanibina azakumullah, sudah dijamin dalam hadis-hadis sebagaimana dalam awal kitab ini kita baca hadisnya, man kana hammuhu hamman wahidan, barang siapa yang kepentingannya hanya satu, yaitu hamma akhiratihi, kepentingan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin hamma dunyahu, Allah akan jamin kehidupan dunianya. Qanibina azakumullah, ini yang susah dipaham oleh beberapa orang. Oleh beberapa kaum muslimin susah dipaham. Itu kerjanya apa sih? Duduk di masjid. Tetapi Allah kasih. Allah beri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qanibidina azakumullah. Demikian al-qana'ah. Akan membawa seorang mendapatkan barakah. Terima apa adanya. Cukup apa adanya. Dan rata-rata yang namanya pondok pesantren, markas ilm, tempat-tempat mencari ilmu, rata-rata begitu. Rata-rata apa adanya, makannya kurang, minumnya kurang, ininya kurang, semuanya kurang. Tetapi karena mereka diajarkan syukur, sehingga barakah. Mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kesehatan. Badannya mendapatkan kesehatan, hatinya mendapatkan kesehatan dengan ilmu. Masya Allah. Qanibina azakumullah. Para ulama dulu pun sama demikian. Ketika mereka mencari ilmu, mereka dalam keadaan susah untuk mendapatkan dunia. Karena sibuknya dengan ilmu. Man talabal hadis aflas, kata para ulama. Barang siapa yang mencari hadis, sibuk mempelajari hadis, aflas, dia akan bangkrut. Bangkrut dalam artian dunianya. Dunianya bangkrut, dia miskin. Dia miskin dari sisi makannya, pakaiannya, sandangnya, semuanya miskin. Tetapi ilmunya dia menjadi kaya. Menjadi orang yang kaya hati. hatinya besar, hatinya lapang, hatinya sehat, masya Allah, sehingga menjadi orang yang betul-betul kokoh dalam keadaan membaja jiwanya, tidak mudah diperbudak oleh orang lain dan hanya mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika mereka punya ikan segar, ketika mau dimakan, adars, kata teman-temannya, pelajaran, syekh membuka pelajaran, ditinggalkan ikannya, dia hadir di majelis. Kemudian selesai mendapatkan pelajaran dari gurunya, dia akan makan kembali. Dars, ada pelajaran, tinggalkan lagi. Ketika kembali pada yang sekian kalinya, dalam keadaan sudah mulai busuk, maka mereka makan ikan dalam keadaan busuk. Ini thullab al-ilm, para pencari ilmu. Sampai seperti itu. Kenapa? Mereka ngitung ikan sama ilmu, mana yang lebih tinggi? Alhamdulillah, enggak ada yang berani menjawab ikan lebih tinggi. Maka dia bukan manusia, kucing dia. Iya binatang, enggak ngerti keutamaan ilmu adalah binatang. Tetapi kalau manusia pasti tahu ilmu lebih penting. Maka dia tinggalkan. Alhamdulillah, demikianlah semestinya. Para thullabul ilm memiliki sifat qana'ah bil yasir, menerima apa adanya walaupun sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu wafiqul afiyah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.